بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فإنشاءالله melanjutkan pelajaran sesudahnya. Tentang mungkin dalam beberapa pembahasan sebelumnya tentang fi'il, terutama fi'il mudhari', ya, di situ disebutkan fi'il mudhari' yang rofa' atau dirofa'kan, kemudian fi'il mudhari' itu jazm ataupun nasab. Jadi ini terkait dengan keberadaan fi'il mudhari' tersebut dalam sebuah kalimat, ya, terletak dalam suatu kalimat, ya, yakni terkait dengan pembahasan dalam bidang nahwu, dalam bagian nahwu. Jadi di sana fi'il mudhari' ketika sudah diletakkan dalam kalimat, digunakan dalam kalimat, kemudian sesuai dengan letaknya tersebut, maka keadaan fi'il mudhari' itu nanti ada tiga macam, ya, yakni rafa', nasab, dan jazm. Ya, dalam ilmu nahwu ini yang disebut dengan i'rab, ya, i'rab, ya, ya, yang berlaku pada fi'il mudhari'. Jadi i'rab itu yang dimaksud dengan i'rab perubahan keadaan huruf akhir suatu kata ketika terletak dalam kalimat, ketika sudah terletak dalam kalimat. Ini sebagian kata itu nanti keadaan huruf akhirnya akan berubah sesuai dengan kata sebelumnya yang mempengaruhi. Nah, perubahan tersebut ini disebut dengan i'rab. Dan ini lebih rinci atau lebih mendalam pembahasannya tentunya dalam ilmu nahwu. Ya. Adapun dalam ilmu sharaf atau tasrif di sini, ini sekedar menunjukkan bentuk perubahannya lafaz pada fi'il mudhari' tersebut. Dalam hal ini pembahasan tentang fi'il mudhari', ya. Jadi yang dipelajari dalam sharaf itu perubahan lafaznya ketika bentuk rafa' ataupun bentuk nasab dan jazm itu perubahannya seperti ini, seperti ini. Adapun sebabnya kenapa rofa, kenapa nasab, kenapa jazm, itu nanti lebih mendalam, lebih apa, fokus pembahasannya pada bidang ilmu nahwu. Tetapi untuk secara ringkas tadi, pada fi'il mudhari', ini fi'il yang mengalami i'rab, jadi keadaan huruf akhirnya bisa berubah sesuai dengan keadaan dalam kalimat. Yakni ada tiga macam i'rab, tiga macam i'rab pada fi'il mudhari'. Yang pertama rafa', ar-raf'u, kemudian yang kedua an-nasbu, nasab, kemudian yang ketiga adalah al-jazmu, jazm. Ini i'rab, keadaan yang ada pada akhir fi'il mudhari'. Ada tiga macam ini. Nah, fi'il mudhara' yang berada pada keadaan rofa' bisa pula disebut dengan fi'il mudhara' itu marfu'. Kemudian fi'il mudhara' pada keadaan nasab disebut pula dengan fi'il mudhara' yang mansub. Kemudian fi'il mudhara' pada keadaan jazm disebut pula dengan fi'il mudhara' majzum. Jadi marfu', mansub, majzum itu keadaan fi'il mudhara' tersebut. Fi'il mudhara' yang marfu', fi'il mudhara' yang mansub, dan fi'il mudhara' yang majzum. Adapun jenis i'rabnya adalah rafa', nasab, dan jazm. Ya. Di sisi lain, ya, sekaligus untuk apa? Murojaah pembahasan sharaf, ya. Lafaz ini marfu'un, mansubun, majzumun, bentuk apa ini? Bentuknya. Bukan kedudukan dalam kalimat. Kalau maf'ul bih itu kedudukan dalam kalimat. Isim maf'ul. Ya. Isim maf'ul, ya, itu mengikuti wazan maf'ulun. Yang dari sulafi, ya, itu mengikuti wazan maf'ulun. Dari rofa', dari kata ar-raf'u atau raf'un, dibentuk isim maf'ul menjadi maf'ulun, mengikuti wazan maf'ulun menjadi marfu'un. Dari an-nasbu dibentuk isim maf'ul menjadi mansubun. Dari kata al-jazmu, jazmun, ya, kemudian dibentuk isim maf'ul mengikuti wazan maf'ulun menjadi majzumun. Jadi istilah marfu', mansub, majzum itu bentuk isim maf'ul dari jenis i'rab tadi. Jadi marfu' maknanya yang dirofakkan, mansub yang dinasabkan, majzum yang dijazmkan. Ini dari sisi istilah, ya, dari sisi bahasa, perubahan kata, semacam itu. Kemudian dari sisi tadi, tentang keadaan fi'il mudhara' tersebut, marfu', mansub, ataupun majzum, itu sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan keberadaan dalam kalimat. Secara asal, ya, secara asal, kalau tidak ada sesuatu yang mempengaruhi, maka keadaan asal dari fi'il mudhara' dalam sebuah kalimat, atau keadaan asal bentuk mudhara' itu adalah marfu', ya, dan ditandai, ya, ditandai dengan harokat dhammah pada huruf akhir, ya, pada fi'il yang tidak bersambung dengan dhamir. Misalnya pada contoh yaktubu, yadkhulu, yadrusu, ya, ini harakat dhammah pada huruf akhir, ya, ini sebagai tanda rofa'nya, tanda bahwa fi'il mudhara' itu marfu'. Ini yang sahih akhirnya. Ya, nanti pada jenis fi'il yang terutama yang naqis atau mu'tallam nanti akan berbeda tandanya. Yang dibahas terakhir kan mu'tallam, ya, atau naqis, ini tandanya juga obomah, hanya saja obomahnya tidak tampak. Misalnya yahuzu, nah, ini rofaknya dengan obomah yang tidak tampak. Asalnya yahuzu, yarmiu, yarbo, ini marfu', ya, dengan tanda obomah, hanya saja obomahnya tidak tampak karena huruf akhir adalah huruf illah. Sehingga domahnya ditakdirkan, tidak ditampakkan, ada tetapi tidak tampak pada fi'il naqis. Sehingga kemarin yang disebutkan, ini juga terkait dengan fi'il naqis, ya, sekalian. Jadi pada fi'il mubarak yang naqis, ya, bentuk fi'il mubaraknya sebagai contoh kemarin, yahzu, kemudian yarmi, yarwa, ya, ini yahuzu tadi bomahnya pada wawu, asalnya yahuzu, kemudian wawunya tidak tampak. Kenapa? Karena menurut lidah Arab ini sulit untuk diucapkan. Mereka bangsa Arab, ya, karena ini bahasa Arab, tentunya ukurannya ukuran lidah Arab, ya. Lidah Arab, mereka bangsa Arab sulit mengucapkan yahuzu, ya, dengan wawu yang dhammah di akhir tersebut. Sehingga apa? Dhammahnya, dhammah yang ada wawu itu ditakdirkan, tidak ditampakkan. Ya, diganti dengan sukun. Ya, sehingga menjadi yarzu. Ini. Pada yarmi juga demikian. Asalnya yarmiyu. Ya. Asalnya adalah yarmiyu. Ya, dhammah pada huruf ya yang akhir sebagai tanda rafa'nya tadi. Seperti yaktubu, yadrusu dan seterusnya. Pada keadaan rafa', pada marfu' tadi, dhammah pada akhir asalnya pada yarmi adalah yarmiyu. Nah, ini juga ada huruf ya berharakat dhammah dan sebelumnya itu harakat kasrah. Ini menurut lidah Arab sulit untuk diucapkan. Ya, mereka sulit mengucapkan seperti ini, yarmiyu. Sehingga apa? Dhammah yang akhir pada huruf akhir itu ditakdirkan tidak ditampakkan. Sehingga menjadi yarmi. Seperti itu. Pada yarwa, ini di akhir huruf alif. Huruf alif itu lazimnya sukun. Aslinya itu adalah berharokat. Ya. Seandainya alif bisa menerima harokat, mestinya dia adalah dhammah pada yarwa. Huruf akhirnya itu aslinya atau mestinya berharakat dhammah. Hanya saja karena itu huruf alif, alif tidak bisa menerima harakat, maka dhammahnya tidak tampak. Ada berharakat dhammah tetapi tidak tampak. Ya, ini. Sehingga menjadi yarwa. Ini yang terjadi pada fi'il naqis pada mudhari' yang marfu'. Ini. Jadi asalnya dhammah dan tetap dhammah, tidak berganti menjadi harakat yang lain, hanya saja dhammahnya tidak tampak. Ya. Ini. Adapun pada keadaan mansub, ya, fi'il mudhari' yang mansub pada keadaan nasab, yakni fi'il mudhari' yang mansub itu ditandai dengan harakat fathah. Jadi perubahan tentunya apa? Dengan tanda. Tandanya akan berubah. Kalau tadi rofa dengan tanda dhammah, tanda yang asli. Untuk yang nasab, ini tanda yang asli itu dengan fathah. Dengan harakat fathah pada huruf akhir. Sehingga fi'il mudhari' yang didahului oleh kata-kata yang menasabkan, nanti keadaan akhir fi'il mudhari' itu akan berubah dari harakat dhammah menjadi harakat fathah. Ini untuk yang asli ya. Yang asalnya demikian. Misalkan tadi yaktubu ya, kemudian ada kata yang menasabkan ya. Di antara kata yang menasabkan salah satunya misalnya adalah lan. Ini menasabkan, membuat fi'il mudhari' itu menjadi mansub. Nah, ketika misalnya yaktubu didahului oleh lan dalam sebuah kalimat, ada lan yang mendahuluinya, maka akan berubah menjadi lan yaktuba. Huruf akhirnya dari asalnya dhammah pada yaktubu berubah menjadi fathah karena didahului oleh lan. Karena lan ini menasabkan fi'il mudhari', mengubah keadaan fi'il mudhari', asalnya rafa' menjadi nasab, asalnya marfu' menjadi mansub. Ini yang pada fi'il sahih, huruf akhirnya sahih seperti itu ya, ada lan menjadi lan yaktuba. Untuk yang naqis, ya, yang yaghzu dan yarmi ketika didahului lan nanti menjadi fathah, menjadi lan yaghzuwa, lan yarmiya. Nah, untuk mengucapkan ini dengan fathah pada huruf akhir pada yaghzuwa dan yarmiya itu mudah. Untuk ukuran lidah Arab, susah dengan orang Arab, ini itu mudah. Sehingga apa? Fathahnya tampak. Ya, fathahnya tetap tampak, tidak ditakdirkan. Ya, berbeda dengan dhammah. Kalau dhammah itu tadi sulit, ya, sehingga ditakdirkan, disembunyikan. Tetapi kalau fathah itu mudah. Mereka mudah mengucapkan lan yahzuwa, lan yarmiya. Ya, sehingga ketika mansub, maka fathahnya tetap tampak menjadi lan yahzuwa, lan yarmiya. Seperti itu. Ketika mansub ini. Adapun pada yarba, karena tadi huruf akhir itu alif, tetap walaupun fathah sekalipun ya, alif tidak bisa menerima harokat. Jadi kalau alif itu sudah pasti sukun, tidak bisa menerima harokat. Jadi dia mustahil untuk menerima harokat. Ya, sehingga walaupun ada lan yang mendahului, tetap dia dibaca lan yarbo. Fathah pada huruf akhir tidak tampak karena huruf akhir adalah alif. Ini. Jadi yang yahzua, yarmia menjadi fathah yang tampak ketika mansub, adapun yarwa tetap fathahnya tidak bisa tampak karena itu adalah alif. Ya. Kemudian juga satu hal yang perlu diperhatikan, alif dalam hal ini berbeda dengan hamzah. Ya, alif dengan hamzah itu berbeda. Kalau alif tidak bisa menerima harokat, alif itu lazimnya selalu sukun, tidak bisa menerima harokat. Adapun hamzah, dia bisa menerima harokat, bisa sukun, bisa berharokat. Sehingga hamzah yang berharokat dhammah nanti dibaca u, yang fathah dibaca a, yang kasrah dibaca i. Ya, kalau sukun dibaca a, ya, a itu hamzah sukun, a, ya, ini itu hamzah. Kalau alif itu lazimnya selalu sukun dan dia menjadi huruf mat, huruf panjang dari harokat fathah sebelumnya. Ya, yar, wa, seperti itu. Ya. Kemudian keadaan yang berikutnya yang jazm, yakni fi'il mudhari itu menjadi majzum. Ya, misalnya, ya, atau tanda asalnya untuk majzum nanti huruf akhirnya itu dengan tanda sukun. Ya, huruf akhir pada fi'il mudhari yang majzum nanti berubah dengan tanda sukun. Misalnya, atau di antara kata yang menjazmkan salah satunya adalah lam, ya, lam dengan mim. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di situ yalid dalam ayat ini di surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Yalid, yulad ini fi'il mudhari majzum dengan tanda sukun pada huruf akhir fi'il tersebut karena didahului oleh lam ini. Atau contoh di sini tadi yaktubu didahului lam akan menjadi lam yaktub, ya, dengan sukun. Lam yaktub, lam yalid wa lam yulad, seperti itu. Ya. Adapun pada fi'il naqis, ya, ini yang berbeda dengan yang sahih tadi. Pada fi'il naqis yang majzum, mudhari yang majzum pada naqis ini, tanda jazmnya itu dengan menghilangkan huruf illah yang akhir. Ya. Dengan menghilangkan huruf illah yang akhir. Dan ini yang sudah dipelajari sebelumnya kemarin, ya. Ini. Jadi ketika yahzu ataupun yarmi, yarwa ini majzum, ada lam misalnya yang mendahului, maka huruf akhir dari masing-masing fi'il tersebut menjadi hilang. Ya, sehingga menjadi lam yahzu. Wawunya hilang. Lam yarmi, ya yang akhir ini hilang. Lam yarbo, alifnya hilang. Ya, jadi hilangnya huruf illah yang akhir ini sebagai tanda jazmnya, sebagai tanda fi'il mudhari itu majzum, ya, pada fi'il naqis ini. Dan ini yang sudah dipelajari kemarin seperti itu. Saya. Ini pada tanda yang asli. Ya. Tadi tanda yang asli itu rofa dengan dhammah, kemudian nasab dengan fathah, kemudian jazm dengan sukun pada fi'il mudhari. Adapun tadi misalkan yang majzum dengan menghilangkan huruf akhir, huruf illah yang akhir, itu adalah tanda yang far'i. Ya. Far'i itu yang cabang atau yang pengganti. Jadi tanda i'rab nanti itu ada tanda yang asli tadi, dhammah, fathah, sukun itu asli, dan ada pula tanda yang far'i. Okay. Far'i itu yang tanda yang cabang atau tanda yang pengganti. yakni bukan yang asli. Seperti tadi kalau dikatakan tanda jazm yang asli adalah sukun. Ya, tanda jazm yang asli itu adalah sukun. Tetapi pada fi'il naqis tanda jazmnya tadi dengan hadz, dengan membuang huruf ilah yang akhir tadi. Nah, berarti kan bukan sukun ini, ya kan? Hadzul huruf ilah, hadzul harful akhir ini bukan sukun. Sehingga apa? Tanda jazmnya bukan tanda asli, bukan sukun, tetapi adalah tanda yang fara'i, yakni dengan menghilangkan huruf ilah yang akhir. Ini. Nah, ini termasuk kemarin yang menghilangkan nun pada fi'il-fi'il yang diakhiri nun, itu juga tanda yang fara'i. Ya, tanda yang fara'i. Misalkan dari yahzuani yahzuna, ketika jazm menjadi lam yahzua, lam yahzu, ya, nun yang akhir hilang, itu juga tanda yang fara'i dengan menghilangkan nun yang akhir. Ini itu nanti selebihnya pada pembahasan nahwu insyaallah dipelajari di sana. Adapun bentuk-bentuknya ini sebagaimana yang sudah dipelajari dalam tasrif ataupun dalam sharaf seperti ini. Ya. Ya memang masing-masing punya bagiannya tersendiri antara nahwu dan sharaf, tetapi tentunya satu dengan yang tetap terkait. Ya. Tidak bisa dipisahkan, dilepaskan berdiri sendiri-sendiri tidak bisa. Ya. Ketika mempelajari nahwu nanti juga akan terkait, ada apa, tetap terkait dengan ilmu sharaf walaupun tidak secara langsung. Demikian pula ketika belajar sharaf nanti juga akan terkait dengan ilmu nahwu walaupun tidak secara langsung. Jadi itu juga harus difahami, bisa dipelajari masing-masing tapi juga dikaitkan dengan yang satunya. Ya, saling melengkapi. Dan ini dua ilmu bahasa Arab ini, nahwu dan sharaf, ini yang menjadi dasarnya, yang menjadi pilarnya ilmu bahasa Arab ini. Dua-duanya, nahwu dan sharaf. Ya. Seperti ini tadi, kalau hanya memahami sharafnya saja, tidak mempelajari nahwu juga akan kurang. Atau sebaliknya, ketika hanya nahwu saja, sharaf tidak dipelajari, juga akan kurang, akan timpang. Ya, ibaratnya orang berjalan ya butuh dua kaki, seperti itu. Ya. Itu ya. Jadi tentang ini, nah, tadi ada, dan yang mengubah tadi ada sesuatu yang mempengaruhi. Misalkan yang natok karena ada lam yang mendahului, yang jazm misalnya ada lam yang mendahuluinya, itu yang mengubah. Dan ini ada beberapa kata yang lain, ini juga yang nasab ada beberapa kata, yang jazm juga ada beberapa kata. Ya, nanti dalam pembahasan nahwu ada di sana insyaallah. Adapun ketika tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan, maka kembali ke asalnya yang rafa tadi. Ketika sudah terletak dalam kalimat. Ya, ketika sudah terletak dalam kalimat seperti itu. Tapi kalau hanya bentuknya saja, bentuk mudhari'nya bagaimana, yaitu nanti dipelajari dalam sharaf ini. Bentuk mudhari'nya seperti ini, bentuknya seperti ini. Ketika rafa' seperti ini tadi, ketika nasab seperti ini dengan fathah, dengan ini, ketika jazm dengan menghilangkan, ya, itu dipelajari dalam tasrif ini kemarin ya. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Yeah. Yang lain mungkin? Sebelum kita lanjutkan ada yang ditanyakan? Afdal, kalau memang ada sesuatu yang ditanyakan, ditanyakan. Baik, kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang halaman 89 ya. Yang bawah. Ismul fa'ili wal maf'uli minan naqisi. Ism fa'il dan ism maf'ul dari naqis. Ya, pembentukan ism fa'il dan ism maf'ul dari naqis. Dari kulati, ism fa'il itu mengikuti wazan apa? Fa'ilun. Adapun ism maf'ul wazannya maf'ulun. Baik. Sebelum dilanjutkan ya, tadi mumpung teringat juga tentang istilah itu juga perhatikan di sini pada pembahasan sharaf atau tasrif ini adalah ism fa'il dan ism maf'ul. Jadi istilahnya menggunakan ism, ism fa'il, ism maf'ul. Itu nanti akan berbeda dengan istilah fa'il dan maf'ul bi atau maf'ul yang lain, itu berbeda. Ism fa'il dengan fa'il itu berbeda. Ya. Maknanya, pengertiannya dan sebagainya itu berbeda. Ism fa'il dalam pembahasan sharaf, kalau fa'il itu nanti dalam pembahasan nahwu. Ya. Demikian pula dengan ism maf'ul dan maf'ul bi atau maf'ul yang lain. Ini juga berbeda. Ya. Dalam pembahasan sharaf yang bentuknya maf'ulun tadi, ini disebut sebagai ism maf'ul, bukan maf'ul ataupun maf'ul bi atau yang semisalnya. Itu nanti pembahasan dalam nahwu. Ini jadi dalam istilah juga perhatikan hati-hati karena itu berbeda. Yang mengikuti wazan fa'ilun disebut ism fa'il. Yang mengikuti wazan bentuk maf'ulun ini disebut sebagai ism maf'ul. Ya. Ini. Jadi masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri. Seperti juga istilah naqis. Ini satu istilah nanti digunakan pada beberapa tempat, digunakan pada beberapa keadaan. Kalau naqis terkait dengan tasrif, ya, terkait dengan sharaf, ya, maknanya apa kemarin? Ya, mu'calam, yakni kata yang lam kalimahnya berupa huruf illah. Ini pengertian naqis dalam tasrif, dalam sharaf. Nanti pengertian naqis sama istilahnya naqis, ya, an-naqis, ya. Naqis dalam nahwu berbeda lagi. Ada nanti naqis dalam nahwu tapi berbeda dengan naqis dalam sharaf. Istilahnya sama, naqis. Ini juga perlu diperhatikan. Istilah sesuaikan dengan apa yang dibahas. Ini sekedar mengingatkan untuk semuanya seperti itu. Saya kembali ke pembahasan ya. Ism fa'il dan ism maf'ul dari naqis. Wasmul fa'ili minha, ism fa'il darinya, dari naqis, ya. Menjadi seperti ini, contoh ya, sebagai contoh untuk diterapkan pada yang lain, kiaskan pada yang lain. Ghazin, ya, dari ghaza, yaghzu, tentunya dari fi'ilnya kemarin ya, sebagai contoh. Ghaza, yaghzu, ini maudhinya ghaza, mudhari'nya yaghzu. Kemudian isim fa'ilnya menjadi ghazin. Ya. Apa yang terjadi di sini? Ghazin. Padahal tadi ism fa'il mestinya mengikuti wazan apa? Mengikuti wazan fa'ilun. Ya. Dari ini wazan fa'ilun kemudian fi'ilnya ghaza yaghzu mestinya asalnya akan menjadi ghaziwun. Ya. Ghaziwun. Mestinya akan demikian. Tapi yang terjadi hasilnya adalah ghazin. Ya, nanti disebutkan sesudahnya. Kita lihat dulu dari ghazin ini untuk mufrad, mudzakkar. Kemudian untuk yang mutanna, untuk yang dua menjadi ghaziyani. Ya, muncul ya. Ya, yang nampak untuk mutanna ada ya-nya ghaziyani. Kemudian jamaknya menjadi ghazuna. Untuk jamak yang mudzakkar, penambah jamak mudzakkar salim dengan penambahan wawu dan nun menjadi razuna. Kalau musanna tadi dengan menambahkan alif dan nun menjadi raziani. Kemudian yang bentuk muannats, dengan menambahkan tak ta'nif atau tak marbutah menjadi raziyatun. Untuk yang muannats yang perempuan satu orang, mufrad. Kemudian yang muannats musanna menjadi raziyatani. Dari ghaziyatun yang mu'annas mufrad tadi, kemudian untuk musanna ditambahkan dengan alif nun menjadi ghaziyatani. Tak ta'nif tetap ada, kemudian sesudah tak ta'nif ada alif nun menjadi ghaziyatani. Kemudian jamak mu'annas salim, yakni dengan menambahkan alif dan tak, tak marbutah itu dihilangkan dulu lalu ditambahkan alif dan tak, tak yang mabsuthah, tak yang terbuka, menjadi ghaziyatun. Ini jamak muannats salim. Kemudian ada bentuk jamak yang lain yaitu jamak taksir menjadi ghawazin. Ghawazin. Dari ghaziyatun jadi ghawazin, jamak taksir ini untuk yang muannats. Jamak dari yang mu'annas dari ghaziyatun, ghaziyah tadi. Jadi yang mu'annas ada dua jamak, yaitu jamak mu'annas salim, ghaziyatun, dan jamak taksir lebih khusus bentuk sighah muntahal jumu' adalah menjadi ghawazin. Ini bentuknya seperti ini dulu. Kemudian wakadzalika ramin wa radin. Demikian pula pada kata ramin dari fi'il Roma Yarmi, kelompok yang lainnya pada nafis Roma Yarmi yang huruf aslinya ya. Dan juga pada robin yang fi'ilnya apa? Robia Yarbo. Ini juga bentuk isim fa'alnya seperti contoh ini. Jadi apa kalau Romin, Romiyani, Romuna, Romiyatun, Romiyatani, Romiyatun, terus Rowamin, jamak taksirnya, Rowamin, ini. Ghawazin rawamin. Jadi ada tambahan wawu di situ. Bukan tambahan wawu, alifnya berubah menjadi wawu, kemudian ditambah alif. Dari ghaziyatun, ghawazin, ramiyatun, rawamin. Yang radin menjadi bagaimana? Radin, radiyani, raduna, radiyatun, radiyatani, radiyatun, rawadin. Rawadin. Ini. Jadi sama bentuk isim fa'alnya pada naqis pada tiga kelompok tersebut. Ghaza yarzu, Roma yarmi, Rabia yarba. Ini. Isim fa'il tadi untuk mulai dari muzakkar, mufrad, kemudian musannanya, kemudian jamaknya, kemudian itu yang mu'annas, mufrad, musanna, jamak. Seperti itu. Nah, kemudian di sini sesudahnya disebutkan tadi tentang ghazin. Bagaimana asalnya tadi? Ghaziwun. Wa aslu ghazin, asal dari ghazin adalah ghaziwun. Karena tadi dari ghaza yarzu dibentuk mengikuti wazan fa'ilun, asalnya menjadi ghaziwun. Lalu apa? Qulibatil wawu ya'an. Wawunya diubah menjadi ya. Dari ghaziwun, wawunya ini diganti, diubah menjadi ya. Sehingga menjadi ghaziyun. Sehingga menjadi apa? ghaziyun. Ya. Kenapa wawu diubah menjadi ya? Li tadarrufiha, karena wawu itu terletak di ujung. Di ujung kata. Ya. Ghaziyun, ada wawu di ujung kata. Paling ujung, paling akhir. Ya. Wan bisari ma qablaha, dan huruf sebelumnya itu berkasrah. Jadi ya, wawunya di ujung, yang paling akhir. Kemudian sebelum wawu itu hurufnya kasrah, berharokat kasrah. Ghaziyun, ada wawu di ujung, di akhir. Kemudian sebelum wawu di kasrah. Nah. Sehingga apa? Karena keadaannya demikian ini tadi, maka wawu itu diubah menjadi ya. Supaya sesuai dengan kasrah sebelumnya. Kalau ghaziyun, kasrah dengan wawu kan tidak sesuai. Ya, kesesuaiannya apa? Kasrah itu dengan ya. Kalau wawu dengan dhammah. Sehingga wawunya diubah, diganti menjadi ya. Ya, menjadi ghaziyun. Ini. Kama qulibat fi ghuziya. Sebagaimana diubah wawu itu pada bentuk ghuziya. Bentuk apa ini ghuziya? Fi'il madhi yang majhul. Jadi ghaza ini bentuk fi'il madhi yang maklum. Ketika dibentuk majhul, mengikuti wazan fu'ila, asalnya akan menjadi ghuziwa. Karena huruf aslinya wawu ya, pada ghaza, alif ini aslinya wawu, tampak pada mudhara ya, yaghzu. Nah, ketika dibentuk majhul, dia kembali ke huruf aslinya yaitu wawu, menjadi ghuziwa. Lalu apa? Di situ didapatkan wawu di ujung kata, di akhir kata, dan sebelumnya kasrah. Maka wawunya kemudian diganti dengan ya, sehingga menjadi ghuziya. Ini faedahnya. Ketika ada wawu di ujung, di akhir kata, dan sebelumnya itu kasrah, maka wawu diubah menjadi ya. Ghaziwun menjadi ghaziyun, ghuziwa menjadi ghuziya. Ini. Nah, dari ini dulu, tadi hasilnya menjadi ghaziyun. Ya, ghaziyun. Ini hasilnya. Lalu tadi kok kemudian menjadi ghazin bagaimana? Nah, ini kembali pada jenis atau keadaan isim mangkhus. Itu suatu isim yang huruf akhirnya berubah huruf ya, yaknya asli, bukan tambahan. Asli di sini bukan huruf tambahan, tapi huruf asli. Walaupun itu perubahan dari huruf ilah yang lain, tapi dia bukan huruf tambahan, huruf pokok dari kata itu. Kemudian sebelum ya, itu hurufnya kasrah. Jadi isim yang huruf akhirnya ya, asli ya yang pokok, bukan tambahan. Kemudian sebelum ya itu kasrah. Ini disebut dengan isim apa? Mangkhus. Ya. Ya. Jadi keadaan akhir yang semacam ini tadi, disebut dengan isim mangkhus. Nah, pada isim mangkhus seperti ini, ketika dalam keadaan nakirah, yang terjadi apa? Ya-nya itu kemudian dihilangkan. Ya. Ya-nya kemudian dihilangkan. Dari ghaziyun, ya yang akhir itu dihilangkan. Kemudian untuk menggantikan ya yang hilang, itu dengan mentanwin pada harakat sebelum ya yang dihilangkan tadi. Sebelumnya apa? Kasrah. Maka kasrahnya ditanwin sebagai pengganti dari ya yang dihilangkan. Jadi tanwinnya kasrah yang sebelum ya itu menjadi pengganti dari ya yang dihilangkan. Sehingga dari ghaziyun menjadi ghazin. Ya, kasrah tanwin di akhir menunjukkan di situ ada ya yang dihilangkan. Asalnya ghaziyun. Seperti itu. Dalam keadaan nakirah. Adapun ketika nanti ma'rifah, misalnya dengan alif lam, ya itu muncul kembali menjadi al-ghazi ini dan sukun al-ghazi seperti itu. asalnya al-ghaziyu, tetapi obomahnya ditakdirkan tidak bisa tampak karena sebelumnya kasrah, sehingga menjadi al-ghazi. Ini. Ya, itu faedah keadaan huruf akhir yang berupa ya yang asli atau yang pokok, bukan tambahan, kemudian sebelumnya kasrah. Ya, kembali pada faedah isim mansub. Ya, seperti qabil asalnya atau menjadi al-qabi, seperti itu. Ya. Ini juga berlaku pada yang jamak taksir tadi. Ghawazin, rawamin, rawabin. Ya, asalnya ghawazi. Ya. Ghawazi. Ghawaziun. Ya. Ini juga asalnya wawu, ghawaziun. Wawunya diubah ya, ghawaziun. Kemudian ya-nya dihilangkan menjadi tanwin sebelumnya, menjadi ghawazin. Seperti itu. Ini pada ghaza, yaghzu yang huruf asalnya ya. Adapun pada Roma, yarmi, ya, dia isim fa'ilnya ramin, asalnya ramiyun. Nah, di situ ya itu sudah huruf asli. Roma yarmi, huruf ilah yang akhir kan ya. Dibentuk isim fa'il menjadi ramiyun. Jadi ya-nya asli huruf ya, bukan perubahan dari wawu, tapi tetap asli ya. Hanya saja karena dia mangkos, ya-nya juga dihilangkan menjadi ramin. Ya. Kalau yang rabiya yarba, ini huruf asli ya, pada rabiya, huruf asli ya-nya adalah wawu. Jadi rabiya itu asalnya rabiwa. Ya. Rabiya aslinya adalah wawu pada huruf akhir, yakni rabiwa. Yarza juga demikian. Aslinya alif tersebut juga wawu, yarwawu. Ya. Kemudian diubah pada maudhi rabiwa, wawu di akhir kata sebelumnya kasrah, maka wawunya diubah menjadi ya. Dari rawiwa menjadi rawiya. Ya, pada mudhara ya rawu, di sini wawunya diubah menjadi alif menjadi ya rawa. Ini. Karena letaknya pada huruf keempat ditulis dalam bentuk ya, ya rawa. Tahunya dari mana kok itu wawu bukan ya pada rawiya? Dari masdarnya apa? Ridwanun, ya. Ridwanun. Ya. Jadi yang digunakan dalam masdar ya, pada huruf ilah itu adalah huruf asli. Ya, jadi untuk mengetahui huruf asli, kalau tidak dari mudhari', ya dari masdar. Kalau dari mudhari' belum tampak, pada masdar itu akan tampak huruf asli. Insya Allah di situ ya. Ini pada sulasi mujarad seperti ini. Nah, di situ ridwanun dengan wawu masdarnya menunjukkan inilah huruf aslinya wawu. Ini. Masdar yang lain dari rabiya ridwan. Nah, di sini tidak tampak ridwan. Ya, wawunya diubah menjadi alif. Ya. Tetapi pada masdar yang satunya ridwanun tampak, itu adalah wawu. Dan juga sekaligus perhatikan pada penulisan ribon, ya, di sini masdar dari rabiya ribon, alifnya ditulis dengan bentuk yang lurus, ya, ribon atau arriba, ini alif yang akhir ini pada masdar ini ditulis dengan alif yang lurus untuk menunjukkan bahwa aslinya adalah wawu, bukan ya, ya. Jadi seperti menulis al-aswa itu dengan alif yang lurus. Ar-riba dengan alif yang lurus karena huruf aslinya adalah wawu. Ya. Berbeda kalau huruf aslinya ya. Kalau huruf aslinya ya nanti ditulis dalam bentuk ya. Misalnya al-fata itu dengan bentuk ya. Ini huruf aslinya adalah ya. Ya. Ini. Ya, ini sedikit tambahan, mungkin agak melebar dari isim fa'il tadi. Oke, kembali ke isim fa'il. Summa qalu, kemudian mereka mengatakan untuk yang mu'annas, ya, untuk yang mu'annas dari yang muzakkar itu ditambahkan dengan tak ta'nis. Ya, ketika ditambahkan tak ta'nis, maka apa? Ya tadi itu tidak jadi hilang, jadi tetap ada, karena dia bersambung dengan tak ta'nis. Ya, kalau tadi tidak ada tak ta'nis, ya-nya hilang dari ghaziyun menjadi ghazin, ya, ramiyun menjadi ramin, ya, rabiyun menjadi rabin. Ketika bersambung dengan tak ta'nis, maka ya itu ada. Sehingga di sini menjadi ghaziyatun, ramiyatun, ya, rabiyatun, seperti itu. Ya-nya ada, tidak hilang, kemudian bersambung dengan tak ta'nis. Ya. Li'anna al-mu'annasa far'ul mudhakkari, karena mu'annas ini far', ya, cabang dari yang mudhakkar. Yang asalnya mudhakkar, yang pokoknya mudhakkar, kemudian dari situ akan diturunkan menjadi yang mu'annas. Wa ta'u qari'atun, dan ta'nya adalah qari'ah, ya, ini asing, maksudnya bukan huruf yang asli, ta'nya itu tambahan. Ini. Baik. Ini sedikit penjelasan tentang bentuk isim fa'il tadi, semacam itu. Kemudian yang berikutnya, wa taqulu fil maf'uli minal wawi, dan kau katakan pada maf'ul, ya, di sini yang dimaksud adalah isim maf'ul, ya, jadi bukan maf'ul bi atau maf'ul yang lain, bukan, ya, walaupun di sini disebut maf'ul, tetapi yang dimaksud, ya, mestinya adalah isim maf'ul, ya, isim maf'ul tadi yang mengikuti bentuk maf'ulun. Baik. Isim maf'ul mengikuti wazan maf'ulun pada naqis mu'talan bagaimana? Minal wawi, yang dari wawu, maksudnya yang huruf ilahnya wawu, ghoza yahzu tadi, ya, ini dibentuk isim maf'ul menjadi marzuun. Ya, dari ghoza yahzu juga dibentuk maf'ulun akan menjadi marzuun. Marzuun. Ya, sesuai wazan, sama persis dengan wazannya, maf'ulun marzuun. Ya, tidak ada perubahan pada huruf ilah. Hanya saja apa? Di sini didapati dua huruf yang sama, yaitu wawu. Wawu tambahan pada isim maf'ul dan wawu huruf ilah yang akhir dari kata ini. Wawu yang pertama sukun, wawu yang kedua berharokat, maka kemudian diidghamkan. Jadi hanya sekedar mengidghamkan karena dua huruf yang sama, yang awal sukun, yang kedua berharokat. Ya, sehingga di situ menjadi marzuun, ya, dengan idgham, dengan tasydid. Ini pada naqis yang wawu, ya, dari ghoza yahzu. Ini. Wa minal ya'i, dan dari ya, dari naqis yang huruf ilahnya ya, misalnya tadi dari contoh dari kata Roma, Yarmi, ya. Ini yang dengan ya, ya. Isim maf'ulnya ini menjadi apa? Marmiyun. Ya, perhatikan di sini menjadi marmiyun. Bagaimana? Wal aslu marmuyun. Asalnya adalah marmuyun. Ya, dari Roma yarmi dibentuk mengikuti wazan maf'ulun, mestinya atau asalnya akan menjadi marmuyun. Kemudian tuqlabul wawu ya'an. Wawunya, wawu yang tambahan pada bentuk isim maf'ul, marmuyun, wawu ini, ya, yang tambahan pada bentuk isim maf'ul, ini diganti menjadi huruf ya. Ya. Ya. Wawunya diganti menjadi huruf ya. Ya. Wa yuksaru ma qablaha, dan dikasrah huruf sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum wawu, tadi kan dhammah ya, marmuyun. Ketika wawunya diganti ya, maka sebelum wawu tadi yang dhammah, ini kemudian diganti menjadi kasrah. Ya. Baik. Sehingga ketika sudah diganti tadi menjadi mar ya, miyun ya, menjadi mar miyun. Wawunya sudah diubah ke ya dan sebelumnya diganti kasrah menjadi mar miyun. Kemudian dua huruf ya yang sama diidghamkan. Sehingga tadi menjadi mar miyun ini. Kemudian di sini dijelaskan alasan penggantian huruf dan harokat tersebut. Li'annal wawa wal ya'a, karena jika wawu dan ya, ya wawu dan ya, idzat tama'ata fi kalimatin wahidatin, jika keduanya berkumpul dalam satu kata, wawu dan ya berkumpul dalam satu kata, wal ula minhuma sakinatun, dan yang pertama dari keduanya itu sukun, dari wawu dan ya ini yang pertama itu sukun, ini ya sama saja apakah wawu dulu ataukah ya dulu, yang jelas yang pertama itu sukun, maka apa, qulibatil wawu ya'an, maka wawunya ini diubah menjadi ya, ya wawunya diubah menjadi ya, ya wa udghimatil ya'u fil ya'i, dan kemudian diidghamkan ya ini pada ya berikutnya. Wawu yang sudah diubah menjadi ya, kemudian ya-nya itu diidghamkan pada ya yang sesudahnya. Ini kaidah seperti ini. Baik. Sehingga tadi dari marmuyun menjadi marmiyun seperti itu. Ya. Kalau yang rabiya yarba, rabiya yarwa menjadi apa? Mar biyun, mar biyun, ya. Asalnya dari rabiya mar biyun, ya. Walaupun ya-nya itu berubah dari wawu, ketika diubah ism maf'ul tetap menggunakan yang ya menjadi marduyun, kemudian wawunya diubah menjadi ya, sebelumnya diubah menjadi kasrah menjadi marduyun. Ya, rabiya yarba ism maf'ulnya marduyun. Ya. Kaidahnya seperti marmiyun tadi. Ya. Dan ini yang digunakan marduyun, bukan marduyun tapi marduyun. Ini. Baik. Ketika kemudian nanti dibentuk menjadi musanna atau jamak, di sini tidak disebutkan pembahasannya. Berarti apa? Sebagaimana kaidah secara umum, secara asal, ya tinggal menambahkan, kalau musanna tambahkan alif nun. Kalau jamak muzakkar salim ditambahkan wawu nun. Kemudian kalau jamak muannats salim ditambahkan dengan alif dan ta. Seperti itu. Ya, makhzuun ya makhzuwatun untuk yang muannats. Untuk yang musanna makhzuwani, jamaknya makhzuuna, yang muannats mufrad makhzuwatun, makhzuwatani, makhzuwatun. Seperti itu. Yang marmiyun ataupun marmiyun, marmiyun, marmiyani, marmiyuna, marmiyatun, marmiyatani, marmiyatun. Ya. Jadi kalau tidak dibahas tentang hal itu, ya dia kembali ke asalnya. Tinggal menambahkan, tidak ada perubahan yang lain. Cukup ditambahkan tadi untuk yang musanna maupun jamak. Ya. Kemudian di sana ada bentuk lain. Di sini disebutkan wa taqulu fi fa'ulin, dan kau katakan pada bentuk fa'ulun. ya. Ini ada satu bentuk. Yakni silah mubalaghah dari fa'ilun nanti wazannya adalah fa'ulun, ya, untuk mubalaghahnya dari ism fa'il, ya, salah satunya adalah fa'ulun, ya, menunjukkan makna yang lebih, itu diantara maknanya. Yang jelas di situ ada wazan, ada silah ini fa'ulun. Nah, dari naqis ini ketika dibentuk menjadi fa'ulun maka menjadi seperti ini. Minal wawi, dari naqis yang wawi, yang huruf aslinya wawu, ya, menjadi aduun. Dari ada, ya'du, ya, dibentuk fa'ulun menjadi aduun. Asalnya ya aduun, huruf wawu yang sama diidghamkan, aduun. Ini. Wa minal ya'i, kemudian dari naqis yang ya, ya, ketika dibentuk fa'ulun, misalnya dari kata bagha, yabghi, ini akan menjadi baghiyun. Ya, baghiyun. Apa yang terjadi? Wawunya mestinya kan dia menjadi baghuyun. Kalau dibentuk mengikuti wazan fa'ulun akan menjadi baghuyun. Ya, seperti tadi wawu ya dalam satu kata, maka wawunya diubah diganti menjadi ya dan sebelumnya dikasrah hingga menjadi baghiyun. Ya, dari baghuyun menjadi baghiyun mengikuti wazan fa'ulun. Ini. Al-baghi al-fajirah disebutkan artinya di bawah. Al-fajirah ya, perempuan yang jelek. Ini wazan fa'ulun. Kemudian di sana juga ada wazan yang lain pada mubalaghah ini, yakni fa'ilun. Ya. Wa fi fa'ilin, dan pada fa'ilin yang wazannya fa'ilun, min wawi, dari wawu, dari naqis yang wawu, yang huruf ilahnya wawu tadi, ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ilin menjadi sabiyun. Ya. Dari soba, soba yasbu, ya, soba yasbu, ketika dibentuk fa'ilun asalnya apa, sobiu, sobiun, ya, sobiun, ya, soba yasbu, ya, seperti ghaza yaghzu, ya, itu huruf aslinya wawu, dibentuk mengikuti wazan fa'ilun akan menjadi sobiun. Ya, kemudian tadi ada ya dan wawu dalam satu kata, maka apa, wawunya diubah menjadi ya sehingga menjadi sobiun. Ada dua ya kemudian diidghamkan ya-nya menjadi sobiun. Ya, dari sobiun menjadi sobiun. Wa minal ya'i, dan dari naqis yang ya, syara yashri, di sini ketika dibentuk menjadi fa'ilun menjadi syariyun. Ya. Nah, ini karena sudah ya, ya, syariyun, ada dua ya kemudian diirghamkan syariyun. Ya, mengikuti wazan fa'ilun menjadi syariyun cukup dengan mengirghamkan ya-nya, dua ya diirghamkan, tidak mengubah huruf ilah. Ini. Sobiyun minasobawah, ya, dari kata asobawah, ya, ini masdarnya ya, asobawah artinya di bawah itu ya, di catatan kaki. Asobawah ini bentuk masdar dari soba yasbu tadi. Nah, di sini tampak huruf aslinya adalah wawu. Asobawatu, sobawah, ada wawu pada lam kalimah, ini huruf ilah aslinya. Ya, sehingga tadi ketika dibentuk menjadi fa'ilun menjadi sobiun dengan wawu, kemudian wawunya diubah menjadi ya, sobiun. maknanya al-mailu ilal la'bi wal lahwi, kecenderungan pada permainan dan sia-sia. Ya, leha-leha lahu al-lahwi diartikan leha-leha, leha-leha dari bahasa Arab ya, al-lahu. Ini makna sabawah, cenderung pada hal-hal yang sifatnya bermain dan berleha-leha. Kemudian wa syariyun, syariyun maknanya alladhi yubalighu fi siyarihi, yang orang yang berlebih-lebihan dalam tingkah lakunya. Siyar itu tingkah laku, sair afan, fi sairihi, dalam tingkah laku atau berjalannya. Fi sairihi. Ini. Baik. Ini fi'il ini tentang ism fa'il, ism maf'ul dari naqis. Ya, baik. Satu lagi pembahasan tentang naqis yang berikutnya, wal mazidu fihi minan naqis. Ya, mazid fi dari yang naqis. Ya. Jadi yang ada huruf tambahannya. Kalau pembahasan ini dan sebelumnya itu masih mujarrad. Ya, naqis ya, pada yang sulasi mujarrad. Kemudian kalau yang mazid bagaimana? Kalau pada fi'il, pada kata itu ada huruf tambahan. Wal mazidu fihi, mazid fi pada naqis, tuqlabu wawuhu ya'an. Wawunya itu diubah menjadi ya. Ya, wawu pada naqis ya, ini diubah menjadi ya. Ya. Jadi semuanya menuju ke ya. Kalau yang aslinya ya seperti Roma Yarmi, ya sudah dia tetap ya. Tapi kalau yang aslinya wawu seperti Huzza Yahuzu, maka wawunya diubah menjadi ya. Kenapa? Li'anna kulla wawin iza waqa'at rabi'atan fasa'idan, karena setiap wawu yang jika dia terletak pada huruf keempat atau lebih dalam satu kata, wawu terletak pada huruf keempat, urutan dari awal ya, dia letaknya pada urutan keempat atau lebih, kelima atau keenam. Kemudian walam yakun ma qabalaha mabmuman, dan huruf sebelumnya itu tidak dhammah, huruf sebelumnya itu bukan dhammah, maka qulibat ya'an, maka wawunya itu diubah, diganti menjadi huruf ya. Ya, li thiqalil kalimati, karena beratnya kata itu. Ya, untuk mengucapkan wawu ya yang sebelumnya itu bukan dhammah, ini berat. Sehingga apa? Wawunya diubah menjadi ya. Supaya apa? Supaya mudah mengucapkannya. Fataqulu, sehingga kau katakan misalnya apa yoi. Ya, di sini asalnya adalah wawu. Aktawu, aktawa, atau yoktiwu. Itu berat untuk ukuran orang Arab, tidak Arab. Sehingga apa? Wawunya diubah menjadi ya, menjadi yokti. Asalnya yoktiwu. Lafzul minkum ya pada mudhari'nya. Asalnya yoktiwu. Kemudian wawunya diubah menjadi ya, menjadi yokti. Ini. Kalau apa itu huruf akhirnya alif ya. Baik. Kemudian wa'tada ya'tadi. Ya, asalnya ya'tadiwu. Ini berat, sulit. Sehingga diubah menjadi ya. Menjadi ya'tadi. Wastarsha yastarshi. Asalnya yastarshiwu. Dengan wawu. Tapi itu sulit, berat. Sehingga diubah menjadi ya. Menjadi yastarshi. Ini. A'ta ya'ti memberi. I'tada ya'tadi melanggar atau mendolimi, menganiaya. Kemudian istarsha yastarshi ini mengeluarkan. Ya, di antara maknanya seperti itu. Wa taqulu ma'a dhamiri, dan kau katakan ketika bersama dengan dhamir ya, maka tadi diubah menjadi ya ketika bersama dengan dhamir, yaitu dhamir yang berharakat. Sehingga di sini menjadi aqtaitu wa tadaitu wastarshaitu. Dari a'ta maubinya tadi dengan alif ya, ketika bersama dengan dhamir itu diubah menjadi ya. A'ta itu i'tada menjadi i'tadaitu, istarsha menjadi istarshaitu. Jadi semuanya diubah menjadi ya. Ini. Wa kadzalika, demikian pula pada contoh misalnya taghazaina, tarajaina, ya, asalnya taghaza, taraja, itu juga asalnya wawu, ya, dari ghaza, yaghzu, roja, yarju, ya, diubah mengikuti wazan tafa'ala, ya tafa'alu, menjadi taghaza, ya taghazu, ya, taghaza, ya taghazi, ya, asalnya ya taghaziu, taghaza, ya taghaza, asalnya itu. Taghaza, ya taghaza, wawunya diubah alif pada fi'il, tetapi ketika bersambung dengan dhamir, dia diubah menjadi ya. Taghazaina, ya. Taraja, ya taraja, ya. Menjadi tarajaina, seperti ini. Ya. Jadi, wawu diubah menjadi ya pada mazid. Dengan syarat tadi, wawunya terletak pada urutan keempat, dan sebelumnya bukan bombah. Ini pembahasan pada naqis. Ada yang ditanyakan dari ini tentang naqis? Jadi memang yang butuh kita perhatian lebih, yakni pada mu'tal lam atau naqis ini, dan juga pada yang mu'tal ain atau ajwaf, yang di situ banyak perubahan pada huruf ilah pada dua jenis kata tersebut. Ajwaf yaitu ilah pada ain kalimah, dan naqis ilah pada lam kalimah. Ini jenis mu'tal yang ketiga. Naqis jenis mu'tal yang ketiga. Kemarin disebutkan ada 7 macam mu'tal. Yang pertama mu'tal fa atau misal, yang kedua mu'tal ain atau ajwaf, yang ketiga ini mu'tal lam atau naqis. Berarti masih ada 4 lagi. Nah, pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan masing-masing dari 4 yang tersisa. Tetapi sebelumnya yang perlu diperhatikan sebelum menginjak yang berikutnya, terutama nanti pada jenis yang keempat dan kelima, perlu difahami terlebih dahulu tentang yang mu'tal sebelumnya, yaitu mu'tal, termasuk yang mu'tal fa atau misal, itu juga perlu difahami lagi, dipelajari. Kemudian mu'tal ain dan mu'tal lam, ini yang terutama seperti ini harus dipelajari atau dipenuhi fahami. Kenapa? Karena pada jenis yang berikutnya nanti mu'tal pada dua huruf, ada mu'tal ain dan lam, dan juga ada mu'tal fa dan lam. Jadi huruf ilah pada dua tempat. Ya. Nah nanti masing-masingnya akan kembali pada tempatnya masing-masing. Artinya kalau mu'tal ain wal lam nanti terkait dengan ain kalimah yang huruf ilah secara umum, ya, akan menyesuaikan dengan yang ajwaf. Terkait dengan ain pada lam kalimah nanti juga akan menyesuaikan dengan yang naqis. Jadi perpaduan antara ajwaf dengan naqis. Yang satunya nanti perpaduan antara yang misal mu'tal fa dengan yang naqis atau mu'tal lam. Ya, ini pada jenis yang berikutnya. Ya, sebelum ke sana, tadi diharapkan yang terutama yang mu'tal ain dan juga mu'tal lam ini dipelajari dengan sungguh-sungguh, difahami, ya, supaya untuk yang berikutnya juga insya Allah lebih mudah. Ya. Ya, ini kalau menghadapi huruf ilah memang agak lebih sulit daripada yang hanya huruf sahih. Kalau huruf sahih saja itu mudah insyaallah. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Baik, kalau tidak ada, untuk pagi ini sampai ini dulu. Untuk jenis mu'tal yang berikutnya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ya, bisa dibaca, dipelajari, kemudian disesuaikan dengan apa yang sudah dipelajari tadi. Wallahu a'lam, ala kumminkum kekurangannya, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.